Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. Abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulin. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Kafa'ilin sughisma fa'ilin idha. Min di thalathatin yakunu kaghadha. Wahuwa qalidun fi fa'ultu wa fa'il. Ghayra mu'addan wal qiyasuhu fa'il. Wa af'adun fa'lanu nahu ashiri. Nahu sadiyana wa nahu al-ajhari. Wa fa'lun awla wa fa'ilun bifa'ul. Kal dhakhmi wal jamili wal fi'lu jamul. Wa af'alun fihi qalidun wa fa'al. Wa bisi wal fa'ili qad yaghna fa'al. Wa zinatul mudhari ismu fa'ili. Min ghairi di thalati kal muwasili. Maka sri matluwil akhiri mutlaqo. Wa dhamimi min zaidin qad sabaqo. Wa in fatahta mihlu maka nang kasar. Suara asma maf'ulin ka mithlil muntadar. Wa ismi maf'ul tsulatsiyyi tarad. Zinatu maf'ulin ka atin min qasad. Wa nabanaqlan anhudu fa'ili. Nahu fatatin awfatan kahili. Nahu fatatin awfatan kahili. Pembahasan tentang abniyatu asma'il fa'ilin wal maf'ulin fi masail. Al-mas'alatul ula, idza urida bina'u ismil fa'il minathulathi ji'a bihi ala wazni fa'il. Wahuwa waznun kiasiyun dikulli fi'lin kana ala wazni fa'ala muta'addiyan kana aw laziman. Jika ingin membentuk wazan isim fa'il dari thulatsi, dari fi'il thulatsi, maka cukup didatangkan dengan wazan fa'ilun. Wazan ini adalah wazan kiasi untuk setiap fi'il yang berwazan fa'ala, baik yang muta'addi maupun lazim. Nahu daraba daribun, dahaba dahibun, ghada ghadin. Fa'in kanal fi'lu ala wazni fa'ila muta'addiyan faqiyasu ala wazni fa'il aydan. Nahu raqiba raqib, alim alim. Jika fi'ilnya berwazan fa'ila dan muta'addi, maka wazan isim fa'il qiyasinya adalah fa'idun. Sama seperti tadi, rokiba, rokibun, alimah, alimun. Atalisa, wa in kana al-fi'lu ala wasni fa'ila laziman, fa'idyanuhu ala wasni fa'il qalil, nahu amina amin, salima salim. Jika fi'il yang berwazan fa'ila itu lazim, maka sedikit yang mengikuti wazan fa'il. Contoh amina amin, salima salim. Wal aktsar ala wazni fa'idun au fa'lanu au af'al. Kebanyakan mengikuti wazan fa'il atau fa'lan atau af'al. Fal awwal nahu batira batirun, asira asirun. Wasani nahu atisha atshan, wasalis nahu sawida aswad, jahira ajhar. Taib. Jadi kalau fi'ilnya berwazan fa'ila dan menunjukkan muta'addi, maka wazan isim fa'ilnya ialah fa'idun. Kalau wazan fa'ila tadi lazim, maka kebanyakan tidak pakai wazan fa'ilun. Tapi ada yang ikut fa'ilun, seperti amina amin, salima salim. Kemudian ikut wazan apa? Kebanyakan wazan fa'ila yang lazim itu. Ada tiga kemungkinan, ada yang pakai wazan fa'il atau fa'lan atau af'al. Contoh batir au batir, asir au asir, atisha atshan, sawida aswad, jahir au ajhar. Arabiah. Fa in kana al-fi'lu ala wazni fa'ula, fa idyanu ala wazni fa'il qalilun aydan. Nahu hamudha hamidun. Ini kecut ya. Kalau fi'ilnya berwazan fa'ula, maka sedikit juga yang mengikuti wazan fa'idun. Contoh hamudha hamidun. Fal aktsar ala wazni fa'lun au fa'il au af'al au fa'al. Kebanyakan mengikuti wazan fa'lun atau fa'il atau af'al atau fa'al. Fal awal nahu dhahuma dhahmun, wathani nahu jamula jamilun, wathalis nahu khadubba akhdabu, warrabi nahu batula batalun. Naam. Al-Khamisah, zinatu ismil fa'il minal fi'il za'id ala thalatati ahruf, zinatul mudari' minhu, ba'da ziyadatil mimi fi awalihi matmumatan, wa yuksar ma qabla akhirhi mutlaqan. Wazan isim fa'il dari fi'il yang lebih dari tiga huruf sama dengan wazan mudari'nya, dengan menambahkan mim di awal huruf yang didhamma dan mengkasrah huruf sebelum akhir secara mutlak. Nahu qatala yuqatilu muqatilun, muqatilun dari yuqatilu. Ta'allama yata'allamu fahuwa muta'allim, muta'allim dari yata'allamu. Huruf pertamanya didhamma, diganti mim yang didhommah, kemudian sebelum akhir dikasah secara mutlak. Nah, as-sadisah, fa'in aratta bina'a ismil maf'ul. Nah ini salah tulis. Fa'in aratta bina'a ismil maf'ul min al-fi'li az-za'id ala thalathati akhruf ataita bihi ala wazni ismil fa'il walakin yuftahu ma qabla akhiri mutlaqan. Kalau engkau ingin membentuk isim maf'ul dari fi'il yang lebih dari tiga huruf, maka cukup engkau datangkan wazan isim fa'ilnya, cukup engkau fathah sebelum akhir secara mutlak. Jadi sama dengan isim fa'il, cuma sebelum akhir di fathah secara mutlak. Intadoro yantadiru fahuwa muntadirun wa muntadorun. Nanti muntadirun isim fa'il, kalau di fathah sebelum akhir menjadi isim maf'ul. Wa muntadorun. Qatala yuqatilu fahuwa muqatil wa muqatal. Naam. As-sabi'ah. Idza urida bina'u ismil maf'ul minal fi'il thulati ji'a bihi ala zinati maf'ulin kiyasan nahwu qasada maqsudun. Kalau ingin membuat isim maf'ul dari fi'il thulati, maka wazannya adalah maf'ulun secara kiyasi nahwu qasada maqsudun. Wadzalika qauluhu rahimahullah, inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa fi ismi maf'uli tsulatsi tarat zinatu maf'ulin ka'atin manqasud. Athaminah yanubu fa'il an maf'ul fi dalalati ala ma'nahu, wadzalika yaqtasiru ala sima', wadzalika yuqtasaru ala sima'i wa mustakmalun fit tadhkir wa ta'nis. Wazan fa'ilun bisa mewakili wazan maf'ulun secara makna, dan itu terbatas pada apa yang didengar dari kalam Arab. Dan wazan fa'ilun ini bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'annas. Nahu fata kahil ay makhul, fatatun kahilun ay makhulah, rajulun jarihun ay majruhun, imra'atun jarih ay majruhah. Naam. Wadhalika qawluhu rahimahullah, wa nabanak lan anhudu fa'ili nahufatan awfatan kahili. Naam. Baik, jadi wazan fa'il bisa mewakili isim maf'ulnya secara makna, ya. Contoh fatatun kahilun atau fatan kahilun sama. Nah, jadi wazan fa'il secara makna mewakili wazan maf'ul. Bahkan keistimewaannya wazan fa'il bisa dipakai untuk mensifati mausuf yang mudzakkar maupun yang mu'annas dengan satu lafaz, ya. Fatan kahilun boleh, fatatun kahilun boleh, rajulun jarihun boleh, imra'atun jarihun juga boleh. Naam. Selanjutnya, as-sifatul musyabbah bismil fa'il. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Sifatun istuhsina jarru fa'ili ma'nan bihal musbihatus bil fa'ili wa sawruha min lazimin lihabiri katohiril qalbi jamili dhahiri wa amal ismi fa'ilil mu'adda laha alal haddi alladhi qad khudda wa sabqu ma ta'malu fihi mujtanab wa kaunuhu dha sababiyatin wajib farfa biha wansib wajurra ma'al waduna al mashub wa al wa matasol biha mudhafan au mujarradan wala tajur biha ma'al suman min al khala Wa min idhafatin litaliha wa ma. Lam yakhlu fa huwa bil jawazi wa sima. Lam yakhlu fa huwa bil jawazi wa sima. Tam. As-sifat al-mushabbah bismil fa'il fihi masail. Al-mas'alah al-ula, as-sifat al-mushabbah ya ma dalla ala ma'na ma waqa' min al-fi'l ma'na al-thubut. Wad-dawam. Nahwu hasan wa karim. Baik. Sifat musyabbah itu adalah isim yang menunjukkan perilaku perbuatan. Ala makna tsubut wa dawam. Yang bersifat tetap atau langgeng. Nah. Nah, dikasih tambahan Allah ya. Contoh Hasan, orang yang baik. Karim, orang yang mulia. Ini menunjukkan pemilik sifat baik dan mulia, dan dia tetap di atas kebaikan dan kemuliaannya atau sebut wattawam. Ats-tsaniyah asbahat sifatul musyabbah ismul fa'il min wajhai. Sifat musyabbah itu menyerupai isim fa'il dari dua sisi. Al-awwal anna kullan minhuma yadullu 'alal hadats wa man qama bi. Baik sifat musyabahat maupun isim fa'il sama-sama menunjukkan perbuatan dan orang yang melakukannya. Misalkan Hasan itu perbuat baik dan orang yang baik ya. Asani anna kullan minhuma yakbalu tadhkira wa ta'nits wa ifrat wa tasniyah wal jam'ah. Baik sifat musyabahat maupun isim fa'il sama-sama bisa dimudakarkan, bisa dimanaskan, bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Ini kesamaannya. Atsalisah as-sifatul musyabahah alamatuha istihsanu jari fa'iliha biha. Sifat musyabahat memiliki tanda, yakni fa'ilnya bisa dicirkan dengannya. Nahu hasanul wajhi. Bagus wajahnya. Al-wajhi. Wal-aslu hasanun wajhu. Tahirul qalbi. Orang yang bersih hatinya. Wal-aslu tahirul qalbu. Dan cirinya sifat musyabahat, cirinya fa'ilnya itu bagus kalau dijarkan. Arabiyah asifatun musyabaha mustaqqatun min masdar fi'li al-lazim la tusaghu min fi'li al-muta'addin. Sifat musyabahat itu pecahan kata dari masdar fi'il lazim, jadi tidak dibentuk dari fi'il muta'addi. Nah, karena dari fi'il lazim maka amil sifat musyabahat hanya sampai pada apa ini, merofakkan fa'ilnya ya. Nah, Kalau ada yang dinasabkan, nah, ingin seperti maf'ul bi, maka itu syibul maf'ul bi. Al-khamisah as-sifatul musyabbaha ala takunu illa lil hali. Sifat musyabahat hanya menunjukkan arti sekarang, ya, tidak akan datang atau lampau. Fala taqul zaidun hasanul wajhi ghadan aw amsi. Kamu tidak boleh mengatakan Zaid itu wajahnya bagus besok atau kemarin, enggak boleh. Karena ala wajhi tubut, ya sekarang ini sudah bagus wajahnya, ya. Naam. As-sadisa as-sifatul musyabahah idha kanat min fi'li thulathi takunu ala naw'ain. Sifat musyabahat kalau berasal dari fi'li thulathi ada dua bentuk. Al-awwal ma wazana al-mudhari. Yang pertama tidak sewazan dengan sewazan dengan mudhari, nahwu tahirul qalbi. Hadha qalil biha, yang ini sedikit. Asani malam yuwazinuhu wawal kathir, ini yang tidak setara, tidak sewazan dengan fi'il mudhari, ini banyak. Nahu jamilu dhahir. Asabi'ah asifatul musyabah min ghairi thulathi wajaba muwazanuha al-mudhari. Kalau sifat musyabahat yang selain sulasi maka wajib setara dengan fi'il mudhari'nya sawazanahu muntariqul lisan. Nah, muntariq dari apa ini? Yantariqu, ya. Tsaminah sifatul musyabahah min ats-tsulatsi la auzan katsirah. Sifat musyabahat yang berasal dari sulasi memiliki banyak wazan. Minha awalan fa'il nahu hazin, thanian af'al nahu abiyab akhwar, thalisan fa'la nahu atshanu, rabian fa'al nahu batal, khamisan fa'lun nahu syahmun, sadisan fu'lun nahu sulbun, sabian fu'al nahu suja', thaminan fa'al nahu jaban. Jaban penakut, ya. At-tasi'ah as-sifatul musyabahah takunu bil alif wal lam nahu al-hasad wa takunu mujaradatan anha nahu hasan. Sifat musyabahat boleh dikasih alif wal lam seperti al-hasan, boleh juga tidak pakai al atau alif wal lam. Contoh hasan. Al-ashirah ma'mul sifat al-musyabah lahu sitatu ahwal. Ma'mul sifat musyabahat memiliki enam keadaan. Ini ma'mulnya, ya. Al-awwal ayyakuna bi'al. Ma'mulnya pakai al. Nahu al-hasanul wajhi. Al-wajhi pakai al. Hasanul wajhi. Thanian ayakuna mudhafa lima fi'al. Keadaan makmulnya yang kedua mudhaf kepada yang pakai al. Nahu al-hasanu wajhul abi. Al-hasanu wajhul abi, ya. Wajhul abi. Al-hasanu wajhul abi. Di al-hasan di sini mudhaf kepada sesuatu yang pakai al. Makmulnya ialah wajhi. Mudhaf kepada yang pakai al. Wajhul abi. Hasan wajhul ab. Thalisan ayakuna mudhafan ila dhamiril mausuf. Ma'mul yang ketiga berbentuk mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada mausufnya. Nahu maratu birajulil hasani wajhihi. Maratu birajulin hasani wajhihi. Rabian ayakuna mudhafan ila mudhafin ila dhamiril mausuf. Makmulnya itu mudhaf kepada isim yang mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada mausufnya. Nahu waratu birajulil hasani wajhi gulamihi. Waratu birajulil hasani wajhi gulamihi. Al-khamis atau khamisan ayakuna mujaradan min al dunal idhafa. Makmulnya tidak pakai al dan tidak mudhaf. Nahu al-Hasan wajhi abin. Hasan wajhi abin. Sadisan ayakun al-ma'mul mujaradan min al wal idhofa. Oh, ayakun al-mujaradan min al tunal idhofa. Berarti dia tidak pakai al tapi mudhaf. Nah, nahu al-Hasan wajhi abin. Hasan wajhi abin. Sadisan ayakun al-ma'mulu mujarradan min al-wal idhafah. Yang ini tidak pakai al, tidak mudhaf. Nahu al-hasanu wajhan. Hasanun wajhan. Ya. Naam. Ini keadaan makbulnya. Al-hadiyat asrah ma'mul sifatul musyabbah fi i'rabi thalathatu halat. Naam. Ma'mul sifat musyabahat memiliki tiga keadaan i'rab. Al-awwal ar-raf'u 'ala al-fa'iliyah. Ma'mulnya dirafa' menjadi fa'il. Nahu marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Wajhu fa'il. Athani an-nasbu 'ala tasbih bil maf'ul bih in kana ma'rifatan. Yang kedua, ma'mulnya dinasab menjadi al-musyabbah bil maf'ul bi atau syibhul maf'ul bi jika ma'rifat. Nahu maratu bi rajulin hasanin al-wajha atau hasanin wajahu. Al-wajha atau wajahu. Naam, ini asy-syabih bil maf'ul bi. Au ala tamyiz in kana nakiratan atau dinasab menjadi tamyiz kalau nakirah. Nahu maratu bi rajulin hasanin wajhan. Wajhan nakira tabyiz. Atsalis al jar alal idhafa. Yang ketiga, makbulnya dijarkan menjadi mudhaf ilai. Nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi. Naam. Atsani ta'sah yang ke-12, la taqaddamu ma'mul sifatil musyabbahati 'alaiha. Makmul dari sifat musyabahat tidak boleh mendahului sifat musyabahat tersebut. Walabudda menitisali bidomir al-mausuf. Dan harus bersambung dengan domir yang kembali kepada mausufnya. Imma lafdhan baik yang nampak. Nahu Zaidun Hasan wajihi. Atau Zaidun Hasanun wajuhu. Wajhu ada domir yang kembali kepada mausufnya yang nampak. Au makna atau domirnya tadi secara makna. Nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi ay huwa. Kalau wajhi di sini menyimpan domir hasanil wajhi menyimpan domir huwa yang kembali kepada mausufnya. Dianggap secara makna. Atsalisata asah asifat musyabahat ta'malu fi sababi. Sifat musyabahat itu beramalnya pada lafaz yang sababi. Naam. Nahu Zaidun Hasanun wajhuhu. Naam. Wala ta'malu fi ajnabi. Tidak beramal dalam bab ajnabi. Fala taqul Zaidun Hasanun amran. Naam. Kalau sababi itu berarti adanya dhamir yang kembali kepada mausufnya baik secara lafaz atau makna, itu adalah ciri sifat musyabahat. Karena memang dia dari fi'il lazim, ya, dari masdar fi'il lazim yang hanya terbatas pada merafakkan fa'il. Nah, sehingga dia tidak beramal dalam lafaz ajnabi, yaitu yang tidak terkait dengan mausufnya. Jadi fala taqul Zaidun Hasanun amran. Zaid bagus, bagus dengan amr. Nah, berarti amr kan enggak ada sangkut pautnya dengan Zaid, ya. Nah. Wadzalika qauluhu rahimahullah, inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wasabquma ta'malu fihi mustanab wa qauluhu da sababiyatin wajib. Nah. mendahului sifat musyabahat harus dijauhi oleh makmulnya, dan sifat musyabahat wajib beramal dalam bab sababi, yakni adanya dhamir yang kembali kepada apa ini? Mausufnya. Di makmulnya itu harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mausufnya, baik secara lafaz atau makna. Ini yang dimaksud dengan sababi. Kalau tidak ada dhamir yang kembali kepada mausufnya, baik secara lafaz ataupun makna, namanya ajnabi, ya. Makmulnya itu enggak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Sifat musyabahat tadi. Nah, dan ini enggak boleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, soal pembahasan berikutnya tentang at-ta'ajjub kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.